Request dari Anda semuanya, para panitia RSG, kita goyang lagi yuk. Mengapa nasibku selalu begini? Selama hidupku selalu bersedih. Sungguh aku tak mengerti, sungguh aku jadi sedih. Kemana-mana menderita. Terima kasih, bos. Mengapa nasibku selalu begini? Selama hidupku selalu bersedih. Terima kasih RSG Community. Kita goyang lagi, bos. Nyumpah lama. Asik. Terima kasih. Matur suwun, bos. Terima kasih. Matur suwun. Selalu begini. Selalu berkini, selama hidupku, selalu berkini.